Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, thumma amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Kita masih pada bab Maja'a fi Himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yuwasilu ila syirki. Bab tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid dan ditutupnya segala jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kita masih pada penerangan apa yang diriwayatkan dari Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan para perawinya thiqat. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tabluhuni haitsu kuntum. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala munasabatul hadits lil bab, adapun kecocokan hadis ini terhadap bab, anna fihi hasman limaddati syirk wa saddan litturuqil muwassilati ilaihi, bahwa pada hadis ini ada penentuan tentang urusan syirik dan juga adanya penutupan terhadap segala jalan yang bisa menyampaikan kepada syirik tersebut. Haitsu, di mana afada, hadis ini memberikan faedah annal quburo la yusallu indaha, bahwasanya yang namanya kuburan-kuburan ya, tidaklah sholat itu ditegakkan di sisi kuburan-kuburan ya. Kuburan tidaklah diperkenankan untuk ditegakkan sholat di sisinya. Wa naha an ijtima'i inda qabrihi, dan juga hadis ini memberikan faedah larangan dari untuk berkumpul di sisi kuburan. Wa'tiyadil maji'i ilaihi, dan membiasakan dengan merutinkan untuk datang ke kuburan. Ya, merutinkan untuk datang ke kuburan. Li'anna dzalika mimma yuwassilu ila syirki, karena perkara-perkara tadi adalah dari perkara yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan. Ma yustafadu minal hadits, apa yang bisa diambil faedahnya dari hadits ini? Saddut turuqil mufdiyati ila syirki minas salati indal kubur wal ghuluwi fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam bi an yuj'ala mahalla ijtima'in wartiyadin turattabu lahu ziyaratun makhsusah. Hadis ini memberikan faedah untuk ditutupnya segala jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Di antara jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan itu apa? Menjalankan sholat, menegakkan sholat di sisi kuburan. Di antaranya lagi apa? Al-hulu fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Berbuat hulu terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melampaui batas terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan cara ia menjadikan kuburan tersebut, menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat untuk berkumpul. Tempat untuk diadakan kebiasaan dalam kunjungan-kunjungan. Ya. Sehingga memberikan dampak apa? Akan diadakannya ziyaratun makhsusah. Ziarah kubur secara khusus. Nah, hari khusus, bulan khusus, ya, tahunan misalnya, atau per 5 tahun, per 10 tahun. Yang seperti ini ditutup. Dengan hadis ini mengarahkan ke arah itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup, mencegah segala kemungkinan, segala hal, segala jalan yang bisa apa, mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Yang kedua, masyru'iyatus salati wassalami alaihi fi jami'i anha'il ard. Disyariatkannya untuk mengucapkan salawat dan salam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di segala penjuru dunia. Tidak harus di hadapan atau di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keterangan sedikit pun bahwa Nabi hanya akan menerima pemberian solawat dan salam ya di sisi kuburan beliau. Enggak ada keterangan. Ya. Bahkan justru dimanapun kita berada, ketika kita bersolawat dan salam kepada beliau akan sampai kepada beliau. Annahu yang ketiga, la maziyata lil qurbi min qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ya, tidak ada nilai keistimewaan untuk dekat dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah negeri Saudi Arabia ya, yang dikenal dengan Darut Tauhid ya, Biladut Tauhid, negeri Tauhid mengupayakan dengan semaksimal mungkin agar tidak terjadi ya, perbuatan kesyirikan ya, di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tetap masih ada aja orang yang mencuri-curi gitu loh. Ya, para tentara ya berjaga di area kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk mempersilahkan para pendatang untuk misalnya mengelus-ngelus, mengusap-usap dinding kuburan, enggak. Justru ketika terjadi hal-hal yang dimungkinkan akan mengarah ke situ, di apa? Diusir. Karena apa? Bahaya kalau dibiarkan. Orang itu bisa terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Alhamdulillah ditembok. Ya. Tidak menutup kemungkinan kalau tidak ditembok, tidak dijaga, bisa-bisa apa? Ya, tanah atau pasir yang untuk mengubur Nabi sallallahu alaihi wasallam habis. Berkah ini satu orang, berkah ini. Lama-lama apa? Habis. Bisa jadi nanti menjadi sumur. Ya. Alhamdulillah ya, ditembok. Dipisahkan dengan masjid. Ya. Dibuat sedemikian rupa agar orang itu sholatnya tidak mengarah ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, al-man'u minas safari li ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberikan faedah larangan dari untuk melakukan safar, berziarah, meniatkan untuk berziarah kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jauh-jauh dari Indonesia misalnya, mau ke mana? Mau berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh itu. Yang kelima, himayatuhu sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap urusan tauhid. Baik. Kita masuk ke riwayat berikutnya. Qala rahimahullahu taala wa an Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabri nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhadditsuka haditsan sami'tuhu min abi an jaddi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'idan wala buyutakum kuburan wa sallu 'alayya fa inna taslimakum yabluhuni aynama aw haitsu kuntum rawahu fil mukhtarah wa an Ali ibn al-Husain dari Ali bin Husain annahu ra'a bahwasanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib melihat ra'a rajulan melihat seseorang yaji'u ila furjatin orang ini datang menuju satu celah kanat inda qabri nabi sallallahu alaihi wasallam yang celah itu terdapat di sisi kuburan nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Fayadkhulu fiha ya. Orang ini ya memasukkan anggota tubuhnya ya, ke dalam celah tersebut. Kemudian orang ini berdoa di situ. Fanahahu. Lalu kemudian Ali bin Husain melarang orang tadi. Jangan lakukan perbuatan ini. Waqala dan beliau mengatakan kepada orang tersebut, ala uhadithuka haditan. Maukah aku tunjukkan satu hadith? Sami'tuhu yang aku dengar hadith itu, min abi dari ayahku. Anjaddi dari kakekku. An rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri 'idan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai 'id. Wala buyutakum kuburan dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wa sallu 'alayya. Bersolawatlah kepadaku. Fa inna taslimakum karena sungguh solawat dan salam kalian itu yabluhuni akan sampai kepadaku ainama au haitsu kuntum dimanapun kalian berada. Jadi enggak usah masuk-masuk ke lubang atau celah. Berupaya untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah repot-repot. Ya. Justru hal itu malahan apa? Terlarang. Ya. Rawahu fil Mukhtarah. Baik. Qala hafizahullahu taala tarjamatu Ali ibn Husain. Biografi singkat tentang Ali bin Husain. Huwa Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Talib. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Al-ma'rufu bi Zainil Abidin, yang terkenal dengan penyebutan Zainul Abidin. Zainul Abidin. Afdalu tabi'in, ya, seutama-utamanya tabi'in. Mata sanata 390 minal hijrah, meninggal pada tahun 93 hijriah. Ya. Taib, dalam riwayat ini atau athar ini disebutkan furjah. Furjah ay fathah fil jidar. Ya. Satu celah begitu, ya, di tembok. Al-Mukhtar, ya, rawahu fil Mukhtar. Ismu kitab Al-Mukhtar, Al-Mukhtarah, nama sebuah kitab. Yashtamilu ala al-ahadithil jiyadiz zaidah ala sahihain, yang kitab itu mencakup atau berisikan terhadap hadis-hadis yang jayyid, yang itu merupakan hal yang ditambahkan kepada sahihain. Ya. Hadis-hadis yang dianggap bagus, ya, yang untuk tambahan sahihain. Limu'allifihi, milik seorang penulis yang bernama Dhiya'iddin Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullah. Ya, ditulis oleh Dhiya'uddin Muhammad bin Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullah. Ya. Jadi kumpulan hadis-hadis yang jayyid, ya, yang bisa dijadikan sebagai hujah, ya, untuk melengkapi ala sahihain. Munasabatul hadith lil bab. Apa kecocokan hadith ini dengan bab? Anna fihi an-nahya an qasdi qabri nabi sallallahu alaihi wasallam li ajli du'a'i indahu. Bahwa pada hadith ini ada larangan, mengandung larangan. Apa itu? Larangan dari untuk bersengaja menuju kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan untuk melaksanakan doa di sisi kuburan beliau. Fahiruhu minal kuburi min babi aula, maka selain terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama lagi untuk mendapatkan larangan, ya, kepada kuburan yang itu adalah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi itu saja dilarang, apalagi kuburan yang bukan selain nabi, kuburan yang bukan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah yang dikatakan mungkin para sahabat, para tabi'in, yang dikenal dengan orang-orang sholihin. Ya. Terlebih-lebih lagi apa? Yang tidak diketahui ini sholeh ataukah toleh. Ya. Orang sholeh ataukah orang yang tidak sholeh. Ya. Ini kuburan manusia atau bukan manusia. Ya. Tentunya larangan kepada kuburan-kuburan itu, ya, melebihi, ya, lebih dalam lagi. Kenapa kau sampai dilarang? Li'anna dzalika nau'un min ittikhadhihi 'idan. Karena hal tersebut termasuk dari jenis menjadikan kuburan sebagai 'id. Sebagai 'id. Ya, satu tempat yang selalu dikunjungi secara rutin. Wa huwa wasilatun ila syirki, dan itu merupakan wasilah perantara, satu amalan yang mengantarkan kepada apa? Kesyirikan. Baik. Pemandangan seperti ini bukan pemandangan yang jarang ya. Amat sangat apa? Amat sangat banyak. Masyhur indal awam ya. Urusan berziarah kubur itu urusan yang masyhur, terkenal, bukan sesuatu yang tertutup atau ngumpet-ngumpet ya. Mereka lakukan. Orang-orang awam banyak melakukan ziarah kubur. Padahal sebetulnya syariat membolehkan bahkan mendorong umatnya untuk berziarah kubur tidak seperti yang mereka pahami. Pada mulanya kan ziaratul kubur dilarang, namun kemudian dibolehkan, bahkan Rasulullah mendorong mereka kaum muslimin untuk berziarah. Kenapa? Tudzakkirukumul akhirah. Hal itu bisa mengingatkan kalian tentang urusan akhirat. Hanya itu. Sehingga berziaratul kubur tidak harus, tidak mesti ke kuburan yang kuburan itu di situ terdapat kerabat kita. Enggak harus. Ya, kuburan-kuburan kaum muslimin. Kuburan situ. Ya, mungkin Yahya enggak punya saudara, keluarga yang dikubur di situ. Tapi ingin berziaratul kubur, ngapain ke situ? Biar ingat mati. Begitu kan? Bukan untuk yang seperti diyakini atau dilakukan oleh kebanyakan orang awam. Biar rezekinya tambah lancar. Yang bujang lapuk biar cepat dapat jodoh. Yang sudah lama menikah enggak punya anak, biar cepat punya anak. Yang punya penyakit kronis tahunan biar cepat sembuh. Macam-macam mereka niatkan. Bahkan tidak hanya kuburan yang mereka melakukan ritual seperti ini, acara seperti ini. Tempat-tempat yang mereka anggap bisa mendatangkan yang seperti ini, mereka datangi. Sumur apa namanya? Ada namanya enggak? Enggak ada ya? Sumur. Diyakini oleh sebagian orang, sumur ini penuh dengan berkah. Malam-malam tertentu ramai. Tua muda, laki-laki perempuan, baik siang ataupun malam, melakukan mandi di situ. Bukan mandinya di kamar mandi, di areal sumur, langsung mengambil dari timbanya, gebyar. Banyak orang melihat. Nini, kaki-kaki, embak-embak, adek-adek. Bahkan tidak sekedar mandi di situ. Bawa jerigen, bawa ember, bawa botol air, buat apa? Bawa air. Macam-macam ya. keyakinan manusia lebih ramai ketika malam Jumat Kliwon ya. Nah, tahu ini. Malam Jumat Kliwon puncak keramaian. Ya. Kalau siangnya habis Jumatan ya. Awal-awal kita melihat tak kira ada acara apa. Mau ada acara apa? Banyak para pedagang. Ya. Ada es dawet, ada apa macam-macam. Yang Jumatan-Jumatan, kaum perempuan yang bawa ember dan lainnya ya di situ. Begitu selesai langsung serbu itu sumur. Keyakinannya seperti itu. Ya. Bisa mendatangkan berkah, mendatangkan kebaikan. Ya, baik. Belum lagi di tempat yang lain. Ini satu contoh. Jadi faghairuhu minal kuburi min babi aula, selain kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya lebih utama untuk mendapatkan larangan. Semuanya dilarang, baik kuburan Nabi ataupun selain kuburan Nabi. Di anadzalika na'un min ittikhadhihi 'idan, karena hal itu merupakan atau termasuk dari jenis menjadikan kuburan sebagai 'id. Dan juga itu merupakan wasilah menuju kesyirikan. Ma yustafadu minal hadith. Kita lihat beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadith ini. Terkait riwayat tadi, rawahu fil mukhtarah, riwayat ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Ya. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. An-nahyu 'anil du'a'i 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam himayatan lihimat tauhid. Larangan dari untuk memanjatkan doa di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan ini sebagai bentuk himayah penjagaan terhadap benteng tauhid, menjaga tauhid. Yang kedua, masyru'iyyatu ingkaril mungkari wa ta'limil jahil, disyariatkannya untuk mengingkari kemungkaran dan disyariatkan pula untuk ta'limil jahil, mengajarkan orang yang enggak ngerti. Baik, ingkarul mungkar. Ketika seorang bisa mencegah kemungkaran dengan tangannya, ia lakukan. Ketika tidak mampu dengan tangan, dengan lesannya, ia lakukan. Tangan, lesan tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan pengingkaran dengan hati itu masih dikatakan adhaful iman. Dia masih memiliki keimanan walaupun yang terendahnya tentang urusan ingkarul mungkar. Jangan dibiarkan tanpa pengingkaran, bahkan jangan didukung kemungkaran itu. Yang ketiga, al-man'u minas safar li ziyarati qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam himayatan litauhid. Larangan pula dari untuk melakukan safar, perjalanan untuk berziarah kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid. Yang keempat, annal gharada asyar'iyyah, annal gharada asyar'iyyah min ziyarati qabri nabi sallallahu alaihi wasallam huwa salamu alaihi faqat. Sebetulnya kalau mau dilihat, tujuan syar'i dari ziarah terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sekedar menyampaikan salam kepada beliau. Jamaah haji yang mungkin mampir ke situ, ketika melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan orang ini apa? Berziarah kepada kuburan. Ya. Dan itu sekedar penyampaian salam saja. Ya. Itu tujuan sebetulnya. Nah, wadzalika, kalau sudah dikatakan tujuannya hanyalah sekedar menyampaikan salam, yabluhu minal qoribi wal ba'id, akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dilakukan dekat dengan beliau ataupun jauh dari beliau. Jadi enggak harus di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salawat ataupun salam. Baik. Sholat di sisi kuburan beliau, berdoa di sisi kuburan beliau adalah dari perkara yang apa? Dilarang. Baik. Ada satu riwayat yang menerangkan kepada kita semua tentang larangan untuk kita melakukan, meniatkan melakukan perjalanan ke satu daerah. Terlebih dengan tujuan apa? Ziarah tadi. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kalian meniatkan, tidak boleh kalian melakukan perjalanan kecuali kepada tiga masjid saja. Al-Masjidil Haram, Masjid Haram, ini yang dikecualikan. Silahkan kalian meniatkan untuk ke Masjidil Haram di sini. Mau ke mana? Ke Masjidil Haram. Wa masjid hadza, dan masjidku ini, Masjid An-Nabawi. Mau ke mana? Mau ke Masjid Nabawi. Wal Masjid Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Nah. Silakan. Namun untuk berziarah ke kuburan tertentu, ya, dengan menyiapkan perbekalan, apalagi meluangkan waktu yang tidak cukup satu hari, dilarang. Mau kemana? Kuburan wali ini. Mau kemana? Kuburan Ki Buyut ini. Tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.